Sikap orang tua menasihati anak dan remaja haruslah sikap lembut. Ini yang Allah minta. Ya. Bisa sering cerita tentang Ali Imran 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallah lintalahum. Ya, maka karena rahmat dari Allah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulika. Ya, sekiranya engkau berlaku keras berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Ya. Habis Bu Aisyah, saya udah lembut, tapi tuh anaknya marah, tuh anaknya. Ini Allah ajarkan kita, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Oke? Okay? Baru wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam suatu urusan, baru ajak bicara lagi, baru kita diskusi lagi, ngatur lagi, ya. Dan kalau ajak musyawarah anak, kalau nanya anak, ya jangan melulu tanya hal-hal yang memberatkan. Bu, ya tanya permainannya, Nak, lagi main apa? Siapa yang menang? Ya, dan khususnya buat Bunda Bella, ya punten Bunda ya, kita saja, anak kandung saja sama ibu kandung, pada usia-usia seperti itu ada satu ya konflik tertentu, apalagi punten ibu sambung. Ya, dikarenakan image ibu sambung itu di masyarakat ini, ya itu tadi ya yang disebarkan oleh film-film sinetron dan sebagainya, jadinya dianggapnya selalu mau menentangnya gitu. Maka ambil hatinya dengan apa, bertanya permainannya apa, seperti itu. Nah, kemudian ini lagi. Faiza azamta fatawakkal Allah. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah pada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkin. Sesungguhnya Allah mencintai orang bertawakal. Ini yang Allah ajarkan kita. Kita diminta sikap lemah lembut, karena kalau keras kasar nanti mereka menjauh, itulah nanti kena narkoba, kena LGBT, tawuran dan sebagainya. Bisa 23 tahun udah lihat anak-anak kayak gitu loh. Ya. Itulah diminta, ya kita minta lemah lembut itu diminta karena dia tahap Allah, bukan bawaan lahir ibu-ibu terhadap anak. Ya, apalagi ya dengan anak sambung tentu ada kekhawatiran ya Bunda Bella ya. Ya betul. Nah gitu kan ada khawatir, aduh nanti aku salah nggak ya, nah, gitu ya. Iya. Nah, ini, makanya supaya nggak khawatir dalam sebagai parenting, pegang ini Ali Imran 159. Minta sama Allah ya Allah, mohon lemah lembut ya Allah, baik buat orang tua kandung maupun orang tua sambung ya Allah. Karena ingat nih, kalau keras dan kasar dia menjauh. Terus bilang ya Allah, saya maafkan anak ini ya Allah, sebut namanya, ampuni dia ya Allah. Baru ajak musyawarah. Nah ajak musyawarah lihat. Kan anak baru 7 tahun, anak laki-laki memang otak kanan, senangnya main. Maka ya bertanya soal permainan. Kita sering sekali dikit belum apa-apa selalu tanya pekerjaan, PR dan sebagainya. Udah ngerjain PR belum? Udah ngerjain tugas belum? Kan gitu ya, bukan Bunda Bella aja loh. Orang tua yang lain begitu. Kalau saya mah udah lama saya rubah caranya. Main apa, Nak? Siapa yang menang, Nak? Oh, mantap. Gimana main apa itu? Oh, nanti pertanyaan ke-10 baru tanya, tugasnya udah selesai belum? Itu anak-anak udah seneng duluan punya ibu kayak gitu. Alhamdulillah, ya kan? Nah, kemudian kita itu tadi, nih misalnya ya, nih contoh nih, kita mau musyawarah sama anak, mau ingatkan bahwa ini lagi waktu sholat nih ya, atau ya kita makan dulu atau ngerjain PR dan sebagainya ya. Nah, sebelum kita ngomong sama anak, kita lakukan tadi Ali Imran 159. Ya Allah, saya mohon lembut pada anakku, sebut namanya Fulan bin Fulan. Harus lengkap. Ini buat semuanya ya, bukan hanya Bu Bunda Bella saja, buat semuanya. Ya. Fulanah binti Fulan kalau anaknya perempuan. Ya Allah, saya maafkan anakku, sebut namanya. Ya Allah, ampuni ia ya Allah, sebut namanya. Baru kita datangi dia, Nak, lagi ngapain? Tanya gitu ya, ini latihan nih para bunda nih. Ya, lagi main bunda? Wah, lah main apa? Ingat, kita gak usah terlalu panik terhadap dia main. Orang memang otak kanan, apalagi otak kanan anak laki-laki dominan. Ya, kita kadang-kadang udah parno duluan sih. Aduh, ntar dia main nih, bahaya nih dia main. Ambil hati anak ini. Ya kan? Kalau enggak berat. yang nyuruh juga bukan Bu Aisyah, yang suruh tadi itu langsung Allah Ta'ala di Ali Imran 159. Bisa gitu setiap mau musyawarah sama anak, apalagi kalau mau ada peraturan-peraturan baru kah, atau ada hal-hal yang serius, lakukan ini. Ya Allah, saya mohon lemah lembut pada anakku, ya Allah, Muhammad John Elang Lanang Sismadi bin Prianto Sismadi, oh nama bapaknya disebut. Ya Allah, terus Bu Isa ingat kan, misalnya ingat nih, misalnya pernah kemarin-kemarin kalau saya lembut dia ngomongnya lebih keras, terus makanya kita bilang, ya Allah saya maafkan anakku, ya Allah sebut lagi namanya lengkap, ya Allah ampuni dia, ya Allah. Sebelum ibunya datang, Allah sudah datang sama anak itu untuk membisikkan anak ini untuk ya berbaiklah sama ibumu nak. Oke. Jadi ini tipsnya buat kita semua ya. Oke ya, insya Allah ya. Bun, pokoknya insya Allah kalau sudah begini caranya, maka tadi Allah bilang, tawakal pada Allah. Gak usah bingung. Aku salah gak ya? Kan biasanya ibu sambung gitu ya. Aku iya. Takutnya serba salah. Apalagi kalau anak udah ngamuk sampai nangis. Enggak, berhenti-berhenti itu. Kadang ya Allah, ini harus gimana gitu. Ini ya, belajar bun, nanti belajar watak lagi ya. Bisa tanggal 2 hari Sabtu tuh, tanggal sore, bikin seminar watak. Untuk free, untuk umum. Belajar nanti di situ. Ya. Oke, Bu Isa. Ya, nanti belajar, sehingga kita ada tambahan. Ini anak apa gitu, wataknya yang ekstrovert. Gimana ya ngadepin anak ekstrovert? Nah, itu ada tambahannya. Tapi, tadi kalau sudah pegang Ali Imran 159, top markotop itu, Masya Allah. Oke ya. Diafal ya, ya. Ya, baik, terima kasih. Anak saya 5 tahun laki-laki. Bagaimana cara mendidik anak laki-laki? Kapan sih saat ada batasan perlu dibentak atau perlu dikomunikasikan saja? Menanyakan batasan katanya, Bu. Enggak ada. Enggak boleh dibentak emang. Tapi aja Ali Imran 159 enggak jelas, bukan? Kita disuruh lembut. Apalagi anak di bawah belum balig. Ya, Allah saja gak memberikan hukuman pada anak yang belum balig. Masa kita anak 5 tahun kita mau bentak dia, mau cubit dia, Allahu Akbar. Ya, nah ya, monggo bun. Tadi yang tadi Bu Isa udah jelaskan dari awal sampai sebelum tadi itu sebetulnya adalah parenting. Terutama untuk anak laki-laki, bukan? Pokoknya hafalin 159. Masya Allah, 159 ya. Kemudian ada dari Bu Isa dan Yati. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya perempuan usia 10 tahun, sepertinya introvert, mirip seperti saya. Sehingga kami agak sulit berkomunikasi. Bagaimana tipsnya agar lebih mudah berkomunikasi dan mencurahkan perasaan? Masya Allah. Satu tadi kuncinya adalah lihat apa? Kalau anak perempuan? Lihat wajah. Jadi kalau anak perempuan lagi ngomong, lihat wajah. Bedanya anak introvert ngomongnya itu seminggu sekali kali. Cuman sebentar-sebentar. Nah, untuk nanti mengikat kalbu dan pikirannya, dan dia punya perasaan pikiran, setiap anak perempuan bicara, ini buat siapa aja ya, langsung lihat wajahnya. Bunda yang tadinya lagi pegang gadget misalnya ya, anak perempuannya, bunda, aku mau cerita. Atau anak introvert gini, bun. Kan gitu ya. Kan gitu anak introvert. Langsung simpen HP. Ya nak, langsung lihat mukanya. Walaupun dia gak lihat kita. Ya, bedanya anak introvert, ekstrovert. Anak ekstrovert pas lihat di mukanya langsung cenocos. Kan gini bun, itu teman aku tadi ya bun. Ya Allah lucu banget bunda. Kan gitu ya. Kalau anaknya ekstrovert, pas dia bilang lucu, kita senyum. Karena banyak bunda, pas teman anaknya bilang, ih lucu banget, terus dia diem anak. si bundanya. Bundanya mikir. Apa lucunya gitu ya bundanya mikir. Ya kan? Nah, tapi kalau anak introvert, bun, kita lihat, ya nak, tunggu aja, sabar. Kenapa nak? Enggak. Gitu ya anak perempuan ya? Enggak. Kenapa? Ayo kita ngobrol-ngobrol. Jadi bunda juga, jangan sama-sama gara-gara bunda introvert, anaknya diem, bunda juga diem. Bunda yang pancing, tapi dengan kesabaran. Dan lihat wajah. Tunggu, kenapa anak introvert itu mau ngomong sama bundanya sampai dia percaya bahwa bundanya benar-benar ngasih waktu sama dia. Makanya dia diem. Kita juga diem.